Situ Nada, Via Valen. Sakura Record Surabaya. Buat Cak Kerjo. Situ Nada. Via Nisti semuanya, terima kasih. Via Nisti digoyang. Enak. PGV. Janji ku tak boleh.